Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yirudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، melanjutkan pembahasan kita yaitu pembacaan kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah sampai kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'inan. Sedikit murajaah, ma makna ra'inan di sini? Lihatlah kami. Ya. Tayyib. Perhatikan kami, lihatlah kami. Ya. Maknanya sahih. Ya. Artinya tidak ada penyelisihan makna. Namun kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melarang kaum muslimin menyatakan ra'inan? Apa sebabnya? Kenapa? Naam. Karena orang-orang Yahudi mereka terbiasa dengan kata-kata tersebut untuk mencela, yang kemudian digunakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Maka dilarang oleh Allah, la taqulu ra'inan wa qulu dhurna. Ya, wa qulu dhurna. Yang semakna yaitu intadhirna, tunggulah kami, perhatikan kami. Ya. Ala kulli hal. Tayyib. Di sini pada pertemuan yang telah lalu telah kami sampaikan faedah azimah yang tidak seharusnya bagi talibul ilm untuk tidak memahaminya. Apa kaidah tersebut? Terkait dengan ingkarul munkar yang diambil daripada ayat ini, bagaimana Allah mengajar. Ya, Abu Arman, bukan Armannya, abinya. Naam. Faedah tentang ingkarul munkar daripada ayat ini, la taqulu ra'inan wa qulu dhurna. Ya, jangan katakan ra'inan, tapi katakan undurna. Ya. Apa faedah yang kita ambil? Baik, lupa. La, bukan itu. Nah, yang lain. Ahmad. Memberikan apa? Bukan marah, ya. Oh, melarang, ya. Naam, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Tayyib, ketika kita ingin mengingkari suatu kemungkaran yang kemudian kemungkaran tersebut terkait dengan larangan atau yang semisalnya, maka Al-Qur'an mengajari kita untuk memberikan solusi. Ya, memberikan solusi. Ketika kita melarang bid'ah, berikan solusi sunnah mislaha. Ya. Ini adalah tariqah Qur'aniyah Allah yang mengajari kita dan mendidik kita untuk menggunakan cara-cara yang semisal itu. Baik. Naam. Ala kulli hal. Dari perkataan Imam Sa'di rahimahullah, ketika Allah menyatakan unzurna wasma'u, ya, apa yang didengar? Hah? Apa yang didengar? Tayyip, langit, mana langit? Langit di mana? Apa yang didengar? Di dalam ayat ini tidak disebutkan sesuatu yang didengar. Tapi dikatakan isma'u. Telah kita baca dari perkataan Imam Sa'di rahimahullah. Abdullah, mana Abdullah? Sakit? Hah? Abdullah, Aceh mana? Hah? Pulang? Sakit? Baik, Rayyan juga sakit? Rayyan mana? Sakit juga? Hah? Haumam, Rayyan mana? Amir Rayyan mana? Sakit? Baik. Allah yashfihim. Naam. Apa yang didengar di sini? Ah, apa? Naam, keumuman seluruh kebaikan, ya, seluruh kebaikan ala kulli hal. Ayat selanjutnya, man yaqra. Tes. Siapa yang baca ini? Baca Arman, ada kitabnya. Baca ayatnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yawaddu alladziina ma nansakh min ayatin. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashiir. Naam, barakallahu fiik. Baik, ini ayat selanjutnya Al-Baqarah 106-107, ya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Tayyib, al-an nurid wahid yaqum hatta yaktub hadhihi al-ayah. Siapa yang bisa? Nah, untuk menulis ayat ini di papan tulis. Falyarfa' yadah. Aden. Tulis ayatnya. Nulis. Di apa? Tinggal nyontoh aja. Enggak punya kitabnya. Thayyib, Humam. Kum. Tulis ayatnya. Duh. Ma'akepek. Gum. Umam. Bismillah, ya Allah. Tak berani. Tayyip yang lain. Zayyat. Ditulis ayatnya. Manansakh min ayatin. Dibawa kitabnya, ditulis. Ya. Hat, ya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ada yang mau ini? Hah? Ada yang berani nulis? Tayyib, ala kulli hal. Berani Arman? Hah? Tulis. Ahmad, hah? Tinggal nyontoh aja. Di dalam kitabnya kan ada ini. Manansakh min ayatin aw nunsiha. Baik, ala kulli hal. Barakallahu fikum. Naam. Allah menyatakan di dalam ayat ini, manansakh min ayatin aw nunsiha. Ya. Na'ti bi khairin minha. Yang pertama, sebelum kita memasuki apa yang dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, yaitu tentang makna an-nasakh. Di sini Allah menyatakan kami tidak menasakh. Ya. Baik. Baik, di sini sama tulisan ana juga jelek. Ya. Enggak perlu takut. An-nasakh, ya. Dalam bahasa Arab ini ada dua arti. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah at-tahwil. Yang kedua adalah ini tahwil dan an-nadr. Ya. Yang kedua adalah ar-rafa. Yang kedua adalah ar-rafa. Ini makna daripada an-nasakh dalam bahasa Arab. Baik. Sekarang yang pertama, ya. Di sana ada tahwil, ada nadr. Ada tahwil, ada an-nadr. Antum bisa tahu dengan contoh, ya, dengan contoh. Dalam bahasa Indonesia saja, ya. Memindah, artinya memindah. Di dalam bahasa Indonesia, ketika di bahasa Arab kan, ketika kita memindah isi kitab kepada kitab yang lain atau kepada buku, itu dikatakan apa? Nasakh. Ya. Dikatakan an-nasakh. Mengkopi. Mengkopi kitab kepada tulisan. Atau memfotokopi juga termasuk dikatakan an-nasakh. Sampai sini yang pertama paham apa enggak? Hah? Hah? Faham tum? Ya. Faham enggak? At-tahwil atau nagl, memindah artinya. Ya. Kemudian dari yang pertama ini, Al-Qur'an semuanya dikatakan an-nasakh. Ya. Al-Qur'annya dikatakan an-nasakh. Kenapa demikian? Karena dipindah dari Lauhul Mahfuz. Ya. Al-Qur'an dipindahkan dari Lauhul Mahfuz, disampaikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang kemudian disampaikan kepada umat ini. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Apa itu tadi? Apa itu Aden yang kedua? Hah? Ar-rafa atau al-qabd. Ya, ar-rafa atau al-qabd. Diangkat atau dicabut. Ya, diangkat atau dicabut. Inilah yang dimaksud. Arti yang kedua inilah yang dimaksud dengan ayat ini. Manansakh min ayatin. Ya. Aw nunsiha. Kami tidaklah mencabut ayat atau membuat manusia lupa, dilupakan, dihilangkan begitu saja. Na'ti bi khairin minha. Kami datang dengan yang baik darinya. Artinya apa? Artinya apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala semuanya khair. Semuanya baik. Ala kulli hal, kita masih pada pembahasan an-nasakh. Karena ayat ini berbicara tentang nasakh. Pembahasan an-nasakh atau nasikh dan mansukh ini dibahas di dalam kitab-kitab usul fikih. Ya. Karena pembahasan ini terkait dengan ahkam, terkait dengan hukum. Ya. Secara umum, nasakh ini ada tiga. Ya. Kita tulis di sini sekarang. Ini maknanya sekarang pembagian nasakh. An-nasakh di sini ada tiga. Yang pertama, ma nusikha lafzuhu wa baqiya hukmuhu. Wabakiya hukmu. Ya. Ya. Ini yang pertama. Manusikha lafzuhu wabakiya hukmu. Difahami ya. Ini difahami. Tidak seharusnya talibul ilm tidak mengerti terkait dengan permasalahan ini. Memang antum belum saatnya, tapi setidaknya tahu karena kita sedang pada pembahasan ayat ini. Manan sakh min ayatin. Allah menyatakan kami tidak menasakh satu ayat pun. Ya, au nunsiha atau membuat manusia lupa daripada ayat tersebut kecuali di sana ada kebaikan. Ya. Kita sekarang berbicara tentang an-nas, yaitu yang di nasakh atau di apa tadi maknanya ar-rafa, dicabut ya, dihapus. Yang dihapus lafadznya ya, lafadznya yang dihapus, lafadznya tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam as-sunnah, tapi hukumnya tetap ada, hukumnya tetap ada. Lafadznya tidak ada. Contohnya apa? Di dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Rasulullah Umar bin Khattab ya, pernah menyatakan. Umar bin Khattab pernah menyatakan termasuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fima anzalallah ayatul rajul. Ya. Termasuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat ar-rajul. Ya. Ayatul rajul. Ini lafadznya di dalam Al-Qur'an tidak ada. Yang sudah hafal humam pernah tahu ada ayatul rajm? Ya, enggak ada di dalam Al-Qur'an. Lafadznya ayatul rajm. Namun kata Umar bin Khattab termasuk yang diturunkan Allah adalah ayat ar-rajm. Ya. Lafadznya di antara disebutkan di dalam beberapa kitab Asy-Syaikh wa Syaikhatu fajliduhuma albatta. Asy-syaikh wasyaikhatu idza zanaya fajliduhuma albatta, yaitu orang tua laki-laki dan perempuan ketika mereka berdua berzina maka cambuklah mereka. Ya, di dalam riwayat dikatakan farjumuhuma albatta, rajamlah mereka. Ya, di antara diturunkan Allah adalah ayatul rajm. Kemudian Umar menyatakan wa wa'ainaha qara'naha wa wa'ainaha, kami membaca ayat tersebut dan kami kata Umar menyimpannya dan menghafalnya. Ya. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merajam, melakukan rajam. Di dalam sekian riwayat Rasulullah merajam. Warajama warajamna ba'dahu, dan kami pun juga merajam setelahnya, kata Umar. Fa inni akhsha, aku takut, kata Umar bin Al-Khattab, in tala bin nasi zamanun, zaman semakin panjang dialami oleh manusia ini, akan ada qail, seorang yang menyatakan, ma wajadna fi kitabillah ayatul rajm, kami tidak menjumpai di dalam kitab Allah ayatul rajm, kemudian ditinggalkan. Ya, maka disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, syahidnya apa? Ayatul rajm ini lafadznya tidak ada, dihapus. Ya, tapi hukumnya tetap sampai pada hari ini. Faham? Hah? Hazidan faham, Zidan? Pak Ahmad. Ahmad faham? Nah, tayyib. Ini yang pertama. Abu Arman faham? Insyaallah faham ya, jadi paham ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ma nusikha hukmuhu, wabakiya lafduh, bakiya lafduh. Hukumnya tidak ada, hukumnya dihapus, hukumnya dihapus, namun lafadznya tetap ada, lafadznya tetap ada di dalam surat Al-Anfal. Anda akan baca sedikit, dilanjutkan. Ya, yeah. In yakun minkum, ha? In yakun minkum azyan. In yakun minkum, lanjutkan. Ishruna, ha? Umam. In yakun minkum ishruna, sabiruna yaglibu mi'atain. Ya. In yakun minkum ishruna, sabiruna yaglibu mi'atain. Jika ada di antara kalian 20 orang yang bersabar, akan mengalahkan 200 orang. Akan mengalahkan 200 orang. Kemudian dihapus. Hukumnya ini dihapus. Lafadznya tetap ada. In yakum minkum isyuruna sabiru. Setelahnya dihapus dengan ayat setelahnya. Lanjutannya, Umam. Wa iyyakum minkum mi'atun, ya. Wa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Yang 20 tadi, ya, dihapus. Jadinya berapa? 100 ayat setelahnya. 100 orang akan mengalahkan 200 orang. Tadinya 20. Kenapa? Ayat setelahnya Allah menjelaskan, qad alima anna fikum dha'fa, karena diketahui di antara kalian ada yang lemah. Artinya 20 tadi kemungkinan akan lebih sulit, maka dipermudah dengan apa? Dengan nasikh dan mansukh. Dihapus tadi yang pertama, dibuat yang ayat yang lain untuk menghapus hukum yang pertama, tapi lafadznya semuanya ada. Lafadznya semuanya ada. Paham ya? Paham, Hasan? Tayyib. Bahkan setelahnya Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, wa iyyakum minkum alfun, ya, 1000 yaglibu alfaini, akan mengalahkan 2000. Jadi yang dua, yang 20 tadi sudah dihapus. Ya. Artinya semakin banyak, semakin kuat. Ima 100, ima 1000 tadi. Ya. Tapi insya Allah bisa dipahami. Anda khawatir tidak paham ini. Kalau bisa dipahami ya. Apakah paham? Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, manusia lafzuhu wa hukmuhu. Wa hukmuhu. Semuanya dihapus. Hukumnya tidak ada, lafadznya pun juga tidak ada. Lafadznya pun juga tidak ada. Contohnya di dalam hadis Aisyah, dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan fima anzalallah, di antara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala asyru radhaat atau asyru radhaat ma'lumat, 10 kali susuan yang kemudian dapat menjadi mahram. Seorang ibu atau seorang wanita menyusui orang lain, anak lain yang bukan mahramnya, dia akan menjadi mahram dengan 10 kali susuan. Dengan 10 kali susuan. Ini diantara yang diturunkan di dalam kitab Allah. Namun dihapus lafadznya. Lafadznya tidak ada di dalam Al-Quran. Hukumnya pun juga tidak ada. Ya. Diganti apa? Khams radha'at. 5 kali susuan dipersyaratkan menjadi mahram. Ya. Jadi khulasahnya, intinya an-nasakh ini ada 3. Apa saja? Yang pertama tadi. Hah? Hah? Yang dihapus apanya? Lafadznya, hukumnya tetap ada. Kemudian yang kedua, hah? Apa? Hah? Dihapus hukumnya, lafadznya tetap ada. Yang ketiga, dihapus semuanya. Ya, dihapus semuanya. Setidaknya ini adalah mukaddimah yang nantinya antum akan belajar ini. Dan tidak seharusnya seorang talibul ilm mutamakkin dia tidak memahami tentang nasikh dan mansukh. Ya. Ini perkara yang besar. Yang menunjukkan pentingnya permasalahan nasikh dan mansukh di dalam ayat ini dibahas. Allah menyatakan apa? Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami tidak memansukh ayat. Ya. Atau membuat manusia lupa, kecuali di sana datang dengan yang baik darinya atau semisalnya. Lebih baik darinya atau semisalnya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah mampu ya untuk itu semua? Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard. Tidakkah engkau tahu ya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kerajaan langit dan bumi. Wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidaklah bagi kalian tanpa Allah Subhanahu wa taala ada yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa menolong kalian ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia lemah tanpa Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ahlu tafsir, ya, ulama ahlu tafsir berselisih. Ada sekian pendapat terkait dengan makna manansakh min ayatin. Ya. Ada sekian pendapat, di antaranya datangnya dari Mujahid rahimahullah. Ya, kita tulis. Ya, dari Mujahid rahimahullah, manamhu min ayah. Dari Mujahid ada dua tafsir. Yang pertama kata beliau, ma namhu min ayah. Ini yang pertama kata Mujahid, ma namhu min ayah. Kami tidak menghapus. Artinya manansah, kami tidak menghapus ayat di dalam Al-Quran kecuali datang dengan yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua kata Mujahid, ya, nasbutu khattuha khattaha khattaha wa nubaddil ونبدل ونبدل حكمها ونبدل حكمها. Ini dua tafsiran dari Mujahid rahimahullah. Yang pertama tidak menghapus ayat, kemudian yang kedua ma nasbutu khattaha, yaitu ma bukan nafiah di sini, namun penetapan, kita tetapkan khatnya, yaitu tulisannya di dalam Al-Quran, dan diganti hukumnya, dan diganti hukumnya. Ini makna ma nansakh min ayatin dari Mujahid. Ya. Kemudian datang dari a'immah yang lain, dari para salafus salih. Antaranya datang dari Ibn Abbas rahimahullah yang semakna, yaitu manubaddil min ayat, kami tidak mengganti daripada ayat, kata Ibn Abbas. Datang pula dari As-Suddi rahimahullah, ya, beliau mengomentari tentang makna nansakh, ya, tentang nasakhnya. Imam As-Suddi mengomentarinya. Ya. Kata beliau, naskhuha qabduha. Yang dimaksud dengan naskh di sini apa? Dicabut. Ya, diperjelas oleh Ibnu Abi Hatim, yang dimaksud dengan qabd adalah rafa'. Ya, jadi kembali kepada apa yang kita bahas tadi terkait dengan makna an-naskh, ya. Makna yang kedua adalah ar-rafa, yaitu mencabut, mencabut hukum, ya, mencabut hukum daripada ayat. Ini menurut sekian a'immah daripada ahli tafsir terkait dengan makna ayat ini, yaitu manansakh min ayatin. Tapi berkata Imam Sa'di rahimahullahu taala, mungkin kita tunda pembahasannya, yaitu perkataan Imam Sa'di, komentar beliau terkait dengan ayat ini, ya, pada pertemuan yang akan datang. Ya, nah, khawatir antum akan bosan dengan pembahasan yang lumayan, ya, lumayan memakan pikiran ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini ada yang ditanyakan dari pembahasan kita. Nah, ayo untuk Banat, mungkin jika ada yang ditanyakan bisa ditulis, ya, bisa ditulis di kertas. Jika ada yang kurang difahami karena memang jarak ya, dan tidak menyaksikan, ya ini terkadang kendala, terkadang kendala. Makanya perlunya kita buat di sini ada papan tulis agar lebih paham. Nah, maka Bana tidak melihat ini, namun cuman sekedar mendengar. Maka jika ada yang ditanyakan dari banat atau ummahat, barangkali ada yang tidak paham daripada pembahasan, silakan ditanyakan, ditulis di kertas. Barakallahu fikum. Naam, ini bisa dipahami ya, jangan sampai keluar dari sini kita enggak paham, rugi kita ya. Artinya antum sudah duduk di majelis ini, kita sudah betul-betul mengerahkan semua tenaga kita, seluruh tenaga kita, kemudian kita tidak peduli ya, kita tidak peduli. Hargai orang yang mengajarkan antum, dan hargai waktu antum, dan hargai pula capeknya antum ya. Ketika antum duduk di sini dan antum jauh-jauh datang dari negeri-negeri antum untuk belajar ya, maka harapannya jangan sampai kita keluar daripada majelis ini kemudian kita tidak paham. Al-ibrah bil faham. Ya, yang penting adalah kita memahami. Setelah kita paham, insyaallah yatsbut al-ilm. Ilmu itu akan apa? Akan tetap ya di dalam hati-hati kita. Yang terpenting kita memahami. Ilmu itu didengar. Kita mendengarkan ilmu. Kemudian difahami. Kemudian apa? Ditulis ya. Nah, dari tulisan itu kita bisa apa? Kita bisa, kita paham sudah alhamdulillah. Kemudian diingat lagi nanti. Tinggal dibuka langsung paham kita. Ketika sudah kita tulis, kita langsung paham. Ya. Baik. Ya, insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami semua ini. Ngebahasah. Ya, bisa dipahami insyaallah. Baik, insyaallah naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.